Markus bab 10. Isalah cumios dari Jadia ke daerah Yudea, terus alingka sungai Yordan. Banyak pole orang sedeteng Agripung Esetina, ben akan tabiasana isa morok reng orang Jeria. Bedereng orang Farisi seentar ke Jadia kia acepe ke isa, cakna reng orang Jeria. Menurut agama mana kau leh ben sampian, pon apa kenging orang nelak rajina? Isa adebu. Berma cakna perintana Musa kabana? Cakna reng orang Jeria. Musa ngidini orang nelak rajina, asal silake nulis surat panelak dimin. Debuna Isa. Musa nulis perintah Jeria, pola na melarat sengajar bakna. Tapi da ada na, ebekta Allah nyepta aki manusia. Eseput aki dalam Alkitab, ja Allah abadi manusia lelakek ben babini. Jeria sebeba, arapa orang lelakek maadina aki rama ebuna, serta manyetong ben bininah. Ben sekadua Jeria, deti setong. Deti lelakek ben bebinik Jeria, beni orang kadua boleh. Tapi lah deti setong. Deti, apa selaipa deti setong bi Allah, tak oleh pesabi manusia. Sa'lana Isa ben red morete alepuka dalam bengko, red morete atanya parkara Jeria, debuna Isa. Orang lelakek senelak binina, serta pas abini boleh, orang Jeria azina kabinina senomor setong gelak. Beriakia mon bebini nelak lakena, serta pas alake orang lain pole, bebini Jeria azina kia. Bedereng orang sengi benak kanak ka Isa, nyoon sopaja Isa kasokanan numpang ki astana, kanak-kanak Jeria. Tapi reng orang Jeria iki kiribi red morete Isa. Ebek tongolati parkara Jeria, Isa tuka, serta ada buka red morete. Dinera, nak kanak Jeria me oleh nyantir kasengko. Jek lang-lang, sebab orang sekanta nak kanak ria seta masuk anggota nak umat Allah. Kain ngak iya, pak sapa tak ngadep ke Allah, akan tanak kanak ria, tak kira deti anggota nak umat Allah. Sa'lana adebu kanta Jeria, Isa laju agelu nak kanak Jeria, serta numpangaki astana kanak-kanak Jeria, ben kepi pada beng sebeng e berkati. Ebek to Isa nrosaki parjelenana pole, pas beda orang lalake kak berka, laju asojud eyajunana Isa. Orang Jeria mator. Guru si saya, ponapa si kutu ejelenaki abdina, sopaja kengi ngaudik si salerasah sarang langkeng? Arapa bak namik ngocak singkok becek? Debuna Isa. Tadak saya becek kajah bena Allah malolo. Bak nala tau, kapepakon saya debu aki Allah. Jak mata orang, jak azina, jak cok ngecok, jak teti saksi palsu, jak congo cuan orang, pahormat karama ebuna. Guru, cakna orang Jeria. Sedejen nepapakon kebenika ampun etorok sarang abdina. Ngabiti abdina kikeni. Isa ngolati ka orang Jeria. Panggeliana arasaniser lacu adebu. Perak beda setong sekapar lobakna. Kasak jual di andik nabakna kepi. Pesena beki ka orang miskin. Benbakna bekal oleh dunia iswarga. Mon lamare pas norok sengkok. Ebek to orang Jeria ngiding debuna Isa puru, muana laju katon orm, pas ontur dari Jeria, Athena sosa, sebab orang Jeria cek sokina. Isa ngolati karet morete sebeda ekangan kacera, laju adebu. Cek melarat teka orang soki, setetia anggota na omat Allah. Red moreta keton ngiding debuna Isa sekanta Jeria, tapi Isa terus adebu. Nak, pacet cek melarat teh. Mon dadi anggota umat Allah. Agembangan onta masuk kalau benge jarum. Etembang bi orang sogi masuk akad hunyana Allah sianyar. Red morete Isa heran ogku ngeding debuna Isa Jeria sampai pada saleng atanya sakancaan. Mon kata Jeria, siapa sih selamat? Isa ngolati karet morete Jeria, laju adebu. Mongku kamanosa, Jeria bareng saya mustahil. Tapi mongku ka Allah, tadak bareng semustahil. Apa bayi bisa mongkuk Allah. Petrus lacumator. Mungkin olati. Ati sakan cakak dito ampon ating kelaki setejana ka angku ngireng pancenengan. Debuna Isa. Papar caja ya. Orang sadenaki bengkona. Otabena taretan lakek na. Otabena taretan binik na. Otabena ebu na. Otabena pak na. Otabena na anak na. otabana sabana polana sengko. Ben polana kabar bagus dari Allah. Orang jeria bekal narema jeng menyaan. Ejeman setiaria. Orang jeria bekal narema bengkoh. Beriakia taretan lelake. Ben taretan bebini. Epu, anak, ben sabe. Ben seksaan kia. Kepi benyakna 100 kalena. Ben tegi, ejeman se bekal de tengah. Orang jeria bekal narema aodi, sesa bendera terlanggeng. Tapi banyak orang sesatiaria dah ada bekal dedia saya dibudi. Ben banyak sesatiaria dibudi, bekal dedia dah ada. Isa ben red morete tepana e dalam parjalanan ke Yerusalem. Isa alumapa e ada, red morete ngireng aki. Pada arasa keter, reng orang lain singireng e budina pada arasa keter kia. Saalana jeria, Isa atikani pole red morete sedubles. Epelain dari reng orang lainna serta lacu apa reng oning parkara si bekal kedetiana kasalerana. Marai dengaki. Cakna debuna. Satia sengkok benbekna entar ke Yerusalem. Ejedia potrana manosa bekal pasrah agia kamam imam kepala benruguru agama. Bekal yao komamate serta lacu pasrah agia kareng orang sebeni Yahudi. Bik reng orang sebeni Yahudi jeria potrana manosa bekale cokoh cowah, e copakna, e seksa, ben bekale salibe. Tapi yare sekapeng telok, potrane manusa, bekal odi apole. Yakubus ben Yahya, iya Arya na anak na Sibidius, lacunya terka Isa. Guru, cakna atora. Beda si esok ona abdina sarang taretan abdina kak dinto, kapan jenengan? Apa, si penta abak na kasengkok? Debuna Isa. Saute seka dua gelak. Manabi panjenengan ampun alengki etah ta semulje. Abdina sarang taretan abdina kak dinto. Teroto juga ekangan kacerah panjenengan. Debuna Isa. Bena tak tahu. Apa sepenta bena jeria? Apa bena sangkup? Nginum dari tobung kesengsaraan. Sieno masengkok? Masuk ka dalam kesengsaraan. Seta lebet berena. Semasuk nasengkok? Engki sangkup. Cakna seka dua jaria. Debuna Isa ka seka dua jaria. Bekna pacet bekal ngenoma dari piala kesengsaraan se iya noma sengko. Ben masuk ka dalam kesengsaraan se talebet berekna. Se masuk na sengko. Tapi sengko tandi hak nanto agi. Sapa seko tutoju eka angana. Ben eka hajar sengko. Allah se nanto agi. Pas sapa se patoju ah eka dengan jaria. Ebek to ngiding parkara jaria. Red morete laina sesapolo lacu pada pekel, kaya kubus ben Yahya. Teti, Isa atikani red morete jaria, epa kompol kapi, lacu adebu. Bukna tau, jokpin pamimpin bangsa saya tak kenal ke Allah, nendes rakyat. Benjabang rajana, nyecek rakyat jaria. Tapi bukna tak oleh kanta jaria. Sebaliknya, mon iantarana bukna beda saya teroh detia orang raja. Kotu teti panglatin saya lain. Benmon iantara nebekna teroh detia seda ada, kotu teti dunor selain. Sabab, meske potrana menosa pada kia. Rabu beni menta alatini. Tapi alatinena, ben masrahnya nyabena, kaangkui mabebasa orang sabenyakna. Isa ben red morete, ben reng orang sebenyak gelek, napak ke Yeriko. Ebek tokapi pada makat dari kota Jeria, beda orang ngemis buta, si anyamah Bartimius, anak Natemius, tepat na toju epegir lorong. Ebek to orang buta jeria ngeding, cek selebet e setiana jeria, Isa orang Nasaret, lacu aira. Isa, putra na Daud, kane seri abdi dalem. Orang buta jeria e kikiri bi orang sebenyakna, e soro neng-neng. Tapi orang jeria lah malah aira sajen kaje. Putra na Daud, kane seri abdi dalem. Isa ambu, lacu adebu. Kasa, olok orang ruah. Teti orang buta jeria iolok. Marah, pakumpire. Cak nareng orang jeria. Beknah etikani, marah jaga. Orang buta jeria melpelaki jubena, pas tuli manceng, lacu nyantir ka Isa. Seket orang buta jeria melpelaki jubena, pas tuli... Apa sepenta bekna kasengkok? Debuna Isa. Saute, orang buta gelak. Guru, abdi dalam teroneng alana boleh. Kasak mulai. cakna debuna Isa. Bekna beres, polana bekna percaja. Sanat kala jeria kia, orang buta jeria lacunang ale'e, serta pas nireng Isa kalorong.